jadi baru rencana. Kalau kau tidak setuju, pasti takkan kulakukan. Ahai, takkan kulakukan. Takkan ku lakukan, ahai takkan ku lakukan.